Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudariku, saya Adi Hidayat kembali menyapa Anda seluruhnya. Semoga senantiasa disehatkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tercatat dalam sejarah bahwa kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia mendapatkan kontribusi besar dari para ulama dan santri. Peran yang sangat luar biasa dengan pengorbanan, darah, keringat, air mata yang bahkan tersimbolkan kelak dalam dua warna bendera yang sangat kita hormati dan cintai itu. Merah menggambarkan perjuangan spirit dengan pengorbanan sampai ke darah para syuhada, putih dengan lipatan kain kafan yang memberikan sebuah pengorbanan besar yang harus kita jaga sampai kapanpun kita berada di negeri tercinta ini dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengapresiasi itu semua dan berkenaan dengan datangnya Hari Santri bulan depan 22 Oktober, maka dengan ini Adi Hidayat Official akan mempersembahkan dua hal yang sangat luar biasa. Pertama, kita akan mengadakan lomba penulisan karya ilmiah tingkat nasional untuk seluruh santri di Indonesia. Di seluruh pesantren, baik pesantren yang formal, tradisional, semua sangat terbuka. Ya, teman-teman sekalian, adik-adikku khususnya yang di santri, bisa memilih dua tema di sini. Ya, ada tema pertama, peran ulama dan santri dalam kemerdekaan Indonesia. Ya, boleh. Nanti kalau ingin spesifik misalnya, di wilayahnya masing-masing, ya, dari Aceh misalnya sampai ke Papua, ada tokohnya tertentu, ulamanya yang bahkan belum kita kenal sampai saat ini, dan ternyata juga menginisiasi perjuangan untuk kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Boleh Anda tampilkan profilnya, perannya seperti apa, santrinya bagaimana, sehingga semua peran dan kesan yang telah dihadirkan itu bisa diketahui oleh kalangan masyarakat Indonesia tanpa kecuali, ya. Kemudian juga yang kedua, kita bisa hadirkan tentang tema bahaya Islamofobia untuk keharmonisan NKRI. Jadi teman-teman boleh mengambil misalnya tema yang kedua, bahaya Islamofobia, ya, seperti apa ciri-ciri Islamofobia, bagaimana implementasinya di masyarakat itu ya bisa terlihat dan sebagainya, silahkan itu bisa dikembangkan nanti. Nah, ini ketentuannya, tinggal dilihat ya, ini ada ketentuan karya ilmiahnya, dikirimkan berupa apa, menggunakan font apa, terus nanti bisa dilihat secara terperinci, ya, bisa di kolom uraian nanti, ya, atau nanti bisa dilihat di link di panitia, termasuk timelinenya 5 Oktober sampai dengan tanggal 22 pengumumannya, ya, pas Hari Santri, ya. Nah, ini persyaratannya, teman-teman bisa baca, ya. Kemudian juaranya Masya Allah nih, juara satunya ada 10 juta plus sertifikat, juara duanya 7.500.000 plus sertifikat, juara tiganya ada 2.500.000 plus sertifikat, peserta favorit ada 10 orang, ya, totalnya 10 juta. Nah, yang menarik ini ada yang kedua juga. Yang kedua, kita mengapresiasi para guru-guru di madrasah, di pesantren yang telah berkorban, mengajar, memberikan perhatian yang sangat luar biasa. Kita ingin apresiasi lebih di Hari Santri Nasional nanti dengan menghadirkan UAH Award, ya, UAH Award untuk khusus bagi guru dan pesantren atau madrasah dengan pengabdian terlama. Jadi mohon diinfokan, barangkali ada sebagian dari guru-guru kita, pejuang-pejuang dakwah yang mungkin tidak bersentuhan dengan informasi di media sosial sehingga tidak sampai info penting ini. Anda bisa bantu kan dengan sampaikan profil mereka, kirimkan ke alamat yang telah kita sampaikan. Nanti ada tim khusus independen yang akan menilai, ya, dengan objektif insya Allah yang masuk kriteria dari kategori terlama dengan pengabdian terbaik akan mendapatkan apresiasi 25 juta rupiah. Nanti yang lain-lainnya pun kita akan susulkan 45 terbaik masing-masing mendapatkan apresiasi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Total nanti ada 100 juta yang kita siapkan untuk bisa mengapresiasi para guru dan santri khususnya memperingati Hari Santri yang akan kita songsong bersama. Lebih daripada ini, sesungguhnya kita tidak memfokuskan kepada hal-hal materi atau duniawi atau sekedar menyampaikan informasi, tapi sungguh apa yang kita ingin tampilkan dalam apresiasi ini lebih kepada satu, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas hadirnya, lahirnya, dianugerahkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada kita semua dan kita jaga dengan amanah. Dan lebih daripada itu, kita juga ingin memberikan sebuah wawasan pada seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali bahwa kehidupan yang harmoni, yang baik, yang menghargai nilai sejarah yang telah kita dapati adalah hal yang istimewa yang bisa kita tampilkan dalam kehidupan. Semoga peran para ulama, para santri senantiasa menginisiasi nilai-nilai kebaikan untuk membangun negeri Indonesia kita tercinta dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, kami tunggu. Semoga Allah ridai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.